Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan sampai kita pada ucapan musannif rahimahullahu ta'ala, atau lebih tepatnya ucapan Asy-Syarih, bahwa Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, sampai pada ucapan beliau, wal-qawlu bi-annal hawadis laha awal yalzam minhu at-ta'til qabla dhalik. Kemarin sudah dibahas faedah-faedah dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Kam faedah istafadna min hadhihi al-ayah? Berapa faedah yang kita ambil dari ayat ini? Kam? Naam. 6. Jayyid. 6 fawaid. Kita mendapatkan 6 faedah dari ayat yang mulia ini. Faedah-faedah penting yang berkaitan dengan akidah. Maka sampai kita pada ucapan yang berikutnya dari Asy-Syarih rahimahullah, wal qawlu bi anna al hawadits laha awwal yalzam minhu at-ta'til qabla dhalik. Dan hawadits, ucapan yang menyatakan bahwa hawadits memiliki awal, memiliki permulaan, maka konsekuensinya dia tidak ada sebelum itu, sebelum permulaan. Qanifidina azakumullah. Dan hawadith sebagaimana pernah disinggung, maknanya adalah semua makhluk-makhluk yang ada pasti ada permulaannya. Dan itu laisa, tidak sama seperti Allah SWT yang azaliyan dan abadiyan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan dalam Al-Qur'an huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ialah Allah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin. Ternyata maknanya awal bukan artinya ada permulaannya, bukan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang juga sudah dibahas bahwa maknanya al awwal alladzi la qablahu syai', yang tidak ada sebelumnya apapun. Wal akhir laisa ba'dahu syai', tidak ada setelah Allah sesuatu apapun. Qul inna a'udzu billah, artinya Allah azaliyan wa abadiyan. Sedangkan makhluk yang kadang disebut dengan kalimat hawadits dari perkara atau dari kalimat hadits yang baru ada, maka itu semuanya ada permulaan. Dan ucapan setiap makhluk ada permulaannya, maknanya sebelum permulaan tidak ada. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal ghairu fa'il. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tadinya sebelumnya dalam keadaan tidak berbuat apapun, kemudian yaf'al fa'ilan, sara fa'ilan, kemudian melakukan sesuatu. Wa la yalzam min dhalika qaddama al-'alam li'anna kullama siwa Allah ta'ala muhdatsun mumkin al-wujud. Dan tidak berarti ada makhluk-makhluk sebelum Allah subhanahu wa ta'ala, tidak demikian. Adapun makhluk muhdatsun, muhdats artinya diadakan. Kalau makhluk diadakan, berarti yang mengadakannya pasti lebih dulu. Pasti lebih dulu. Itulah makna huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahir wal batin. Mawjudun bi ijadillah. Makhluk-makhluk itu ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu min nafsihi illa al-'adam. Adapun pada makhluk-makhluk tersebut tidak memiliki kemampuan apapun kecuali al-'adam, ketidakadaan asalnya. Kemudian bisanya ada karena Allah ciptakan. Wal faqr wal ihtiyaj, kefakiran, kebutuhan itu merupakan wasfun datiyun, merupakan sifat asli dari seluruh makhluk. Setiap makhluk pasti dia membutuhkan al-khaliq, membutuhkan pencipta yang menciptakannya. Wasfun datiyun lazimun likulli ma siwa Allah, itu merupakan sifat yang mesti, yang lazim, yang asli pada semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wajibul wujud li dzatihi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka yang mesti keberadaannya dan selalu ada, tidak berawal dan tidak berakhir, azaliyan wa abadiyan. Dan sifat dzatinya, sifat yang asli adalah ghaniyun li dzatihi. Maha kaya dan tidak butuh pada apapun. Kalau makhluk sifat aslinya butuh, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifat aslinya dalam keadaan tidak butuh pada siapapun. Wal ghaniyyu wasfun dhatiyun lazim. Maka al ghina, maha kaya, maha tidak butuh pada apapun, itu merupakan sifat dhati, sifat lazim bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat asli yang mesti bagi Allah adalah Allah maha kaya, tidak butuh apapun. Walinnasi qawlani fi hadzal alam. Dan manusia ada dua pendapat ketika berbicara tentang alam semesta ini. Masalahnya, hal huwa makhluqun min madatin amla. Sudah sepakat secara akal, syar'an, fitratan, bahwa makhluk ini hadis, diadakan. Maka ada permulaannya, yaitu ketika Allah ciptakan itu makhluk. Tetapi kemudian manusia berbeda pendapat, apakah diciptakan dari sesuatu menjadi sesuatu atau diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Waqtalafu fi awwal hadzal alam ma huwa. Dan mereka berbeda pula tentang apa yang pertama diciptakan oleh Allah SWT. Mahuwa, apa itu yang pertama diciptakan? Wa qad qala ta'ala, dan Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma'. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 hari. Wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma', dan 'ars Allah di atas air. Baik. Berarti mana dulu antara langit-langit dan bumi dengan arsy? Kalau zahir ayat ini terlihat Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dalam 6 hari, kemudian Allah katakan dan arsy-nya Allah di atas arsy, berarti arsy sudah ada sebelum langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu taala anhu. Qala ahlul Yaman, berkata beberapa orang dari Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jinaka linatafaqqah fid din. Kami datang kepadamu wahai Rasul untuk kami bertafaqquh fid din. Walinas'alaka an awwali hadzal amr, dan untuk bertanya kepadamu tentang awal pertama urusan ini apa? Awalnya apa? Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW pertanyaan mereka. Kanallahu wa lam yakun syai'un qablahu. Bahwa Allah telah ada dalam keadaan tidak ada apapun sebelumnya. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala telah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, wa kana 'arsyuhu 'alal ma, dan arusnya di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Kemudian Allah menulis fi dzikri, di lafal mahfuz, segala sesuatu. Wa khalaqa as-samawati wal arda. Kemudian menciptakan langit-langit dan bumi. Dalam lafaz lain disebutkan, thumma khalaqa as-samawati wal arda. Kemudian menciptakan langit-langit dan bumi. Adapun kata fi dzikri, yani kataba fil lauh al mahfuz, yani menulis catatan-catatan takdir di lauhul mahfuz. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad katabna fi dzaburi min ba'di dzikri, sungguh kami telah tulis di Zabur setelah dzikir, setelah tulisan di dzikir. Sama ma yuktab fi dzikri dzikran kama yusamma ma yaktub fil kitab kitaban. Demikian dinamakan apa yang ditulis dalam dzikir disebut dzikran, sebagaimana apa yang ditulis dalam kitab dijuluki dengan kitaban. Ma yuktab fil kitab disebut kitab, wa ma yuktab fi dzikir disebut dzikran. Baik, berarti dari ayat dan hadis, apa yang pertama diciptakan? Secara zahirnya, ayat tadi menyatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air. Berarti arsy sudah diciptakan. Sedangkan dalam hadis ini, ketika orang-orang Yaman bertanya, aku bertanya kepadamu untuk bertafaqquh fid din wahai Nabi. Apa pertama urusan ini? Ini apa yang pertama diciptakan? Dijawab, Allah telah ada dalam keadaan tidak ada apapun. Dan arusnya di atas air. Demikian pula disebutkan dalam lafaz itu, Allah kemudian menciptakan langit-langit dan bumi. والناس في هذا الحديث على قولين. Maka manusia memahami hadis ini juga ada dua pendapat di kalangan mereka. Minhum man qala, di antara mereka yang ada yang berpendapat annal maqsud, bahwa yang dimaksudkan dalam hadis ini ikhbaruhu bi anna Allah kana mawjudan wahdahu, berita bahwa Allah tadinya ada sendiri, tidak ada apapun bersamanya. Walam yazal kadzalika daiman, dan terus demikian keadaannya. Baru kemudian thumma btada'a ihdatha jami'il hawadith, kemudian Allah menterjadikan atau menjadikan segala macam kejadian-kejadian. Fajinsuha wa a'yanuha masbuqah bil adam, maka jenis hawadis semuanya, jenis kejadian-kejadian dan makhluk-makhluk seluruhnya didahului dengan ketidakadaan, kemudian diadakan oleh Allah. Wa inna jinsaz zamani hadithun la fi zaman, demikian pula jenis zaman yang dimaksud, jenis zaman alam kita ini juga baru, bukan sebelumnya. Wa anna Allah sara fa'ilan ba'da an lam yakun, dan kata mereka, ini pendapat pertama, kata mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala baru dikatakan fa'il, melakukan sesuatu setelah Allah menciptakan dan mengadakan semua perkara-perkara tadi. Minal azali ila hin ibtida'il fi'il, berarti tidak dikatakan fa'il dari mulai azal sampai terjadinya penciptaan. Walakanal fi'lu mumkinan, dan sebelum itu fi'il tidak dikatakan mungkin. Dan ini pendapat merjuh, pendapat salah. Ini pendapat yang salah. Adapun pendapat kedua yang jelas rajih, yang lebih kuat, karena mereka hanya berkata apa adanya dalam Quran wa sunnah. Wal qawlu thani, Al-murad ikhbaruhu. Dalam hadis tadi, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan an mabda'i khalqi hadzal 'alam. Allah mengkhabarkan awal penciptaan alam ini. Siapa tahu sebelum ini ada alam-alam lain, kita enggak tahu. Jadi yang dimaksud adalah dalam berita hadis tadi bahwa Allah menciptakan pertama kali, yakni pertama kali di alam kita ini, alam yang terdiri dari langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya? Langit dan bumi, dan apa yang diciptakan di antara keduanya, dan apa yang terjadi padanya. Itu alam kita. Yani mabda khalqi hadzal alamil masyhud alladhi khalaqallahu fi sittat ayyam. Yaitu menceritakan tentang penciptaan alam kita ini yang disaksikan oleh kita, yang Allah ciptakan dalam 6 hari. Yaitu langit dan bumi. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas 'arsy-Nya. Berarti 'arsy sudah ada sebelumnya. Kama akhbara al-Qur'an bidzalika fi ghairi mawdhi'. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak di satu tempat. Yani disebutkan dalam berbagai macam tempat. Disebutkan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas 'arsy. Berarti 'arsy sudah ada. Ketika menceritakan tentang penciptaan langit-langit dan bumi, Allah akhiri dengan kalimat tsumma istawa 'alal 'arsy. Qala wa bi sahih Muslim. Dalam sahih Muslim dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, qaddarallahu taala maqadiral khalqi. Allah menakdirkan takdir-takdir makhluknya. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, sebelum menciptakan langit-langit dan bumi, bi 50,000 sana, sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tulis takdir-takdir. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma, dan 'arsy-Nya di atas air. Fa akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berarti dalam hadis ini mengkhabarkan Nabi SAW mengkhabarkan anna taqdira hadzal 'alamil makhluq fi sittati ayyam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan alam kita ini yang terdiri dari langit dan bumi yang diciptakan dalam 6 hari. Maka yang takdirkan, yang ditulis takdir-takdirnya tadi, apa yang terjadi di antara langit dan bumi ini. Kana qabla khalqil arda, itu sebelum diciptakannya bumi dan sebelum diciptakannya langit, bi 50,000 sana, sebelum diciptakannya 50,000 tahun. Wa ana arsyur rabbi ta'ala kana hina idzin 'alal ma, dan bahwasanya arsy Allah ketika itu ada di atas air. Dalil sihhat hadzal qaul tsani min wujuh. Kita katakan benar pendapat yang kedua ini karena beberapa alasan. Bahwa pendapat kedua ini lebih tepat. Dikhususkan berita hadis tadi hanya pada alam kita. Adapun mereka para ahlul kalam ketika membaca hadis ini, hadis ahlul Yaman tadi yang bertanya bahwa Allah ada sebelum segala sesuatu ada, kemudian Allah menakdirkan begini-begini dan begitu, kata mereka bahwa sebelum itu tidak ada apapun, maka Allah tidak menciptakan apapun, berarti Allah tidak disebut fa'il sebelum itu, baru ketika menciptakan awal pertama baru dikatakan fa'il. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menghabarkan dalam berita tadi bahwa Allah awal pertama menciptakan, yakni menciptakan di alam kita ini, alam yang kita saksikan ini. Adapun yang lain, wallahu taala a'lam, tidak dikhabarkan, tidak diberitakan, tidak diceritakan, dan kita jangan sok tahu. Mungkin ada, wallahu a'lam. Maka kita katakan pendapat kedua ini benar dari beberapa sisi. Sisi pertama, anna qaula ahli al-Yaman ji'naka linas'alaka an awwali hadzal amr. Penduduk Yaman tadi bertanya kepada Nabi, kami datang untuk meminta kepadamu pertanyaan atau meminta jawaban tentang awal hadzal amr, apa pertama dari urusan ini. Wa huwa isyaratun ila hadirin masyhud. Perhatikan ucapan ahli Yaman. Awal hadza al-amr, urusan ini. Ada isyarat hadza. Isyarat ke mana itu? Hadzal isyarah, isyarah ila hadirin masyhudin mawjud. Isyarat kepada yang ada ini, yang tampak ini, yang sudah ada. Wal amr huna bima'nal ma'mur. Tentunya al amr yang dimaksud adalah yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai urusan-urusan ini. Ayalladzi kaunuhu kawwanahu Allahu bi amrih, yaitu yang adanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajabahum an-nabi, dan Nabi menjawab. Nabi telah menjawab pertanyaan mereka. An bid'i hadzal 'alam, yaitu tentang permulaan penciptaan alam yang ada ini. Jadi Rasulullah SAW sedang menceritakan awal pertama penciptaan alam yang ada ini. La an jinsil makhluqat, bukan tentang jenis makhluk-makhluk seluruhnya. Li'annahum lam yas'aluhu anhu, karena mereka bukan bertanya tentang itu. Mereka bukan bertanya tentang awal pertama makhluk dari seluruh makhluk, bukan. Tapi tentang alam yang kita saksikan ini. Wa qad akhbarahum an khalqi samawati wal ard, maka Nabi menjawab tentang penciptaan makhluk yang kita saksikan, yaitu langit dan bumi, sebelum adanya kamu dan saya, sebelum adanya manusia sama sekali, sebelum diturunkannya Adam dan Hawa ke dunia, sebelum diciptakannya dunia, dan sebelum diciptakannya langit-langit. Itu yang ditanyakan. Alam kita ini terdiri dari itu. Hala kauni arsyihi alal ma, dalam keadaan sudah ada arus dan arusnya di atas air. Arus Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ditanyakan. Maka Nabi menjawabnya tidak menjawab sebelum arus, tidak. Menjawabnya bahwa pertama Allah ciptakan langit dan bumi, atau pertama Allah ciptakan pena tulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, adalah pena diciptakan oleh Allah, ditulis takdir-takdir, kemudian ditulis di Lauhul Mahfuz, dan kemudian setelah 50 ribu tahun diciptakan langit, diciptakan bumi, dan kemudian diciptakan manusia, dan kemudian sampai hari ini. Mafhum? Jadi awal pertama hadzal amr apa? Dicatatnya maqadirul khalaiq, dicatatnya segala macam takdir-takdir. Itu awal kejadian di alam kita ini. Wa huwa makhluqun qabla khalqi samawati wal ard, sedangkan arsy sudah diciptakan sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Wa aidan, dan juga fa innahu qala kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu wa qad rawiya ma'ahu wa ruya ghairuhu wal majlis kana wahidan. Ini harus jeli, perhatikan baik-baik. Diriwayatkan dengan tiga lafaz bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ada dalam keadaan tidak ada apapun sebelumnya. Lafaz kedua, tidak ada apapun bersamanya. Lafaz ketiga, tidak ada apapun selainnya. Padahal majlisnya satu. Kalau majlisnya satu, berarti ngomongnya Rasulullah SAW satu. Berarti tiga ini harus ditarjih. Qoblahu, atau ghairuhu, atau ma'ahu. Wal majlis kana wahidan. Majlisnya satu. Fa'ulima annahu qala ahadul alfaz. Berarti yang diucapkan oleh Nabi adalah salah satu dari tiga lafaz tadi. Wal akharani ruwiya bil ma'na. Adapun kalimat lainnya yang dua, dengan makna. Kalau diriwayatkan ghairuh, berarti yang ma'ahu dan qoblahu, itu diriwayatkan secara makna yang dipahami oleh perawi. Demikian pula sebaliknya, demikian pula sebaliknya. Walafdu qabla lam yakun qoblahu sabata anhu fi ghairi hadzal hadis. Kalimat qoblahu diriwayatkan dengan sahih, sabit, di selain hadis ini. Di selain hadis ini banyak kalimat lam yakun qablahu syai. Apa diantaranya? Hadis yang kemarin kita bahas. Apa makna awal? Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun qablahu syai. Bahwa Allah tidak ada sebelumnya apapun. Wa fi hadis Muslim, dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu kana yaqul fi du'ai, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doanya, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai, wa antal akhir falaysa ba'daka syai, wa antal zahir falaysa fawqaka syai, wa antal batin falaysa dunaka syai. Dalam doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi menyatakan, Allahumma, ya Allah, engkaulah al-awwal yang sebelumnya enggak ada apapun. Berarti lafaz qablahu yang sabit dalam hadis ini. Walafdhanil akharani lam yasbut wahidun minhuma. Adapun dua lafaz yang lainnya tidak sabit dalam riwayat-riwayat lain kecuali ini. Kecuali yang bersama kita ini. Apa dua lafaz lainnya? Ma'ahu dan ghairuhu. Lam yakun ghairuhu dan lam yakun ma'ahu. Walihada kana kisiru min ahli al-hadis innama yarwihi bilafad al-qabl. Oleh karena itu, kebanyakan para ahli al-hadis meriwayatkan hadis ini dengan lafad qablahu. Bahwa Allah SWT telah ada. Walam yakun qablahu syaih. Allah telah ada dan sebelumnya enggak ada apapun. Pakai kalimat qablahu. Seperti Al-Humaydi meriwayatkan demikian, Wal-Baghawi meriwayatkan demikian, wa Ibnu Al-Athir meriwayatkan demikian. Wa idza kana kadzalika lam yakun fi hadzal lafdh ta'arrud li ibtida'il hawadits wala li awwali makhluq. Kalau demikian, maka lafadz ini tidak ada pertentangan dengan berita tentang awal penciptaan makhluk atau awal kejadian-kejadian. Kenapa tidak ada pertentangan? Apa perbedaan lafadz qablahu dengan lafadz ma'ahu dengan lafadz ghairuhu? Perhatikan. Kalau kalimat ma'ahu, bahwa Allah telah ada dan tidak ada bersamanya apapun. Padahal dalam hadis yang sama, dan arsnya di atas air. Berarti sudah ada ars. Kalau ma'ahu, aneh. Katanya tidak ada bersamanya apapun, tapi dikatakan ada ars. Tapi kalau qablahu, iya. Sebelum Allah, tidak ada apapun. Mana yang lebih rajih? Qablahu. Sebab kalau dikatakan qablahu, maka itu thabit dalam hadis Muslim tadi. Sabit dalam doanya Rasulullah SAW, bahwa engkau awal, tidak ada sebelummu apapun. Dalam hadis-hadis lain, bahwa Allah tidak ada sebelumnya apapun. Banyak. Tetapi kalau kalimat bahwa Allah SWT ada dan bersamanya tidak ada apapun, dan arsnya di atas air, ini ada sesuatu, ada syai. Katanya enggak ada bersamanya sesuatu, tapi ars sudah ada. Qanifirna azakumullah. Tapi kalau qablahu, jelas. Walaupun sekarang ada arus dan Allah di atas arusnya, tetapi qablahu, sebelum Allah tidak ada apapun. Tidak ada yang mendahului Allah SWT. Khamilina azakumullah. Ini sisi kedua. Wa aydan fa innahu yuqal kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu au ma'ahu au ghairuhu. Dalam lafaz hadis yang disebutkan bahwa Allah SWT sudah ada dan tidak ada sebelumnya apapun. Atau dalam lafaz tidak ada bersamanya apapun, atau dalam lafaz tidak ada selainnya apapun. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai, kemudian menulis fi dzikri dalam lafal mahfuz segala sesuatu. Fa akhbara an hadhihi tsalatsah bil waw, dalam satu riwayat disebutkan tiga-tiganya dengan ataf pakai huruf waw. Huruf waw ini terjemahannya dan. Allah sudah ada dan tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Dan arsnya di atas air. Dan Allah menuliskan takdir-takdir fi dzikr. Dan menciptakan langit-langit dan bumi. Semuanya bil waw. Tetapi ada riwayat lain bisumma. Wa ruwiya bil wawi wa bisumma. Fa dhahara anna maqsuduhu ikhbar iyyahum bi bid'i khalq. Ketika bicara arsy, ketika berbicara tentang arsy di atas air, ketika berbicara Allah menakdirkan, menulis takdir-takdir dalam keadaan memakai huruf dan. Dan la yufidu tarakhi. Kalimat dan tidak bermakna ada jarak. Itu wow. Tetapi kalau thumma yufidu tarakhi wa tertib. Mengandung makna tarakhi, ada jarak, dan juga mengandung makna tertib. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Susunan. Sedangkan riwayat-riwayat yang tadi dengan dan, adapun riwayat menciptakan langit-langit dan bumi, diriwayatkan pula dengan waw, tapi diriwayatkan pula dengan thumma. Thumma khalaqal samawati wal ardo. Kemudian menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi. Ini bukti bahwa yang sedang dibicarakan adalah penciptaan langit dan bumi. Adapun arus tidak sedang dibicarakan. Karena itu bukan alam kita. Alam kita antara langit dan bumi ini. Maka ditanyakan oleh para sahabat tadi bukan tentang yang tidak berkaitan dengan dia. Tapi yang berkaitan dengan dia dari sisi amalan. Yaitu apa terjadinya segala sesuatu ini awalnya. Maka diceritakan. Awalnya Allah tuliskan takdir, kemudian Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Adapun arus hanya ikhbar dari Nabi, berita bahwa arus sudah ada. Bahwa arus dalam keadaan sudah di atas air, sudah diciptakan oleh Allah SWT. Ziyadat faedah yang Rasulullah beritakan bukan menjawab pertanyaan. Adapun jawaban pertanyaannya, penciptaan tentang alam ini. Al-mashhudi, al-mawjud, al-mushahad, yang disaksikan, yang kita tahu, yang kita lihat. Khana fidna a'azakumullah. Wa hiya al-makhluqat allati khuliqat fi sittati ayyam. Yaitu makhluk-makhluk yang diciptakan dalam 6 hari. Langit dan bumi. La ibtida'a khalaqa ma khalaqa Allah qabla dhalik. Bukan sedang membicarakan penciptaan apapun. Secara mutlak Allah pertama-tama-tamanya menciptakan apa? Bukan itu yang ditanyakan. Tapi alam kita ini pertamanya apa? Berarti khusus. Muqayyad. Bukan mutlak. Wa dzakara samawati wal arda bima yadullu ala khalqihima. Maka Nabi menjawabnya tentang penciptaan langit dan bumi. Karena itu alam kita. Nabi SAW membicarakan tentang yang ditanyakan. Yaitu alam al-musyahad. Alam yang disaksikan. Yaitu langit-langit dan bumi. Wa dzakara ma qablahuma bima yadullu ala kaunihi wa wujudihi. Tetapi Allah Rasulullah SAW memberikan jawaban dan diiringi berita tentang apa yang sudah ada di atas kita, di atas alam kita ini, yaitu arsy Allah SWT. Walam yata'arrad liibtida'i khalqihi lahu, dan tidak sedang membicarakan tentang awal penciptaan makhluk pertama kali secara mutlak. Yang pertama Allah ciptakan secara mutlak, bukan itu yang sedang dibahas. Wa aidan fa innahu idza kana al hadis qad warada bi hadza wa hadza, dan juga karena hadis diriwayatkan dalam bentuk ini, dalam bentuk seperti itu, dengan lafaz ini dan lafaz itu, fala yajzim bi ahadihima illa bi dalil. Kalau riwayatnya ada thumma, ada waw, riwayatnya ada ma'ahu, ada ghairuhu, ada qablahu, maka jangan kita yajzim menegaskan salah satu lafaz lebih rajih illa bi dalil, kecuali dengan dalil. Faidah rajaha ahaduhuma, faman jazima bi anna Rasul arad al ma'na al akhar, fahuwa muqti'un qat'an. Kalau sudah ada dalil yang merajikan salah satunya, dan kemudian kita menjazmkan dengan dalil bahwasanya Nabi SAW menginginkan lafadz yang ini yang lebih tepat, atau ini yang disebutkan oleh Nabi, maka siapa yang mencari selain lafadz itu walaupun tersebut dalam riwayat, maka orang itu salah. Walam ya'ti fil kitab wala fis sunnah ma yadullu 'ala al ma'na al akhar. Fala yajuzu itsbatuhu bima yadhunnu annahu ma'na al hadis. Dan tidak terdapat dalam kitab wala sunnah apa yang menunjukkan makna lain selain makna yang sudah kita katakan tadi. Fala yajuzu itsbatuhu bima yadhunnu. annahu ma'nal hadis, maka jangan kita menetapkan satu makna-makna lain yang kita menduga kalau makna itu kayaknya makna hadis ini. Jangan. Loh, tapi sepertinya ini makna hadis. Maksudnya Nabi sepertinya ke sini, sepertinya ke situ. Tinggalkan seperti-seperti. Tinggalkan dhon, kayaknya ke sini, kayaknya ke sana, jangan. Karena sudah ada yang sabit dari Nabi ketika dalam doanya, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai', engkaulah yang pertama dan tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Qanibirin a'azakumullah. Ini lafaz yang warid dalam hadis-hadis lain. Maka jangan memakai dhunun, jangan memakai mungkin dan mungkin. Bima fala yadhunnu anna ma'nahu al-ikhbar bi ta'tili rabbi ta'ala da'iman 'anil fi'l. Maka jangan dijadikan dalil hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan ini belum menciptakan apapun dan tidak berbuat apapun. Ini kesimpulannya alul kalam. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakun fa'ilan, katanya. Enggak melakukan, diam aja. Dan belum disifati dengan sifat fi'il, katanya. Allah tidak berbuat apapun sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya. Dari mana dapatnya? Dari hadis ini. Keliru, salah itu. Hadis enggak memaukan ke sana. Buktinya ketika Rasulullah SAW menjawab bahwa pertama diciptakan pena, kemudian pena disuruh memerintah, diperintahkan oleh Allah untuk menulis catatan takdir fi lauhil mahfuz, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Ini awalul bid, pertama penciptaan. Tetapi sudah dikatakan dalam hadis yang sama, wa arsyuhu 'alal ma, ars sudah ada. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan pertama pena? Karena yang ditanyakan adalah alam kita. Maka pertama alam kita yaitu awal penciptaan adalah Allah menciptakan pena, kemudian diperintahkan pena itu untuk menulis takdir, maka ditulislah takdir-takdir. Takdir mana? Takdir penciptaan arus? Arus sudah ada. Takdir tentang apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam langit dan bumi ini, di alam kita ini. Mafhum? InsyaAllah. Allah barik fikum. Wa fina jami'an. Wa aydan, alasan berikutnya, fa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu aw ma'ahu aw ghayruhu wa kana 'arsyuhu 'alal ma', la yasih an yakuna al ma'na annahu ta'ala mawjudun wahdahu la makhluqa ma'ahu aslan. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa Allah telah ada dalam keadaan tidak ada apapun sebelumnya. Dalam lafaz tidak ada apapun bersamanya, tidak ada apapun selainnya. Kemudian berkata, wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy di atas air. Maka tidak benar, la yasih an yakuna al-ma'na annahu ta'ala mawjudun wahdahu la makhluqa ma'ahu. Bukan bermakna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam keadaan sendiri, tidak ada makhluk apapun bersamanya. Bukan itu maknanya. Kenapa? Karena dikatakan arsyuhu 'alal ma', sudah ada arsy bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan maknanya la makhluqa ma'ahu aslan, tidak ada makhluk bersamanya sama sekali, bukan. Karena qauluhu wa kana arsyuhu 'alal ma', karena ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dan arsy Allah di atas air, itu yaruddu dzalik, membantah pendapat yang berkata bahwa Allah ada dan bersamanya enggak ada apapun. Terbantah karena Nabi mengatakan dan arusnya Allah di atas air. Berarti sudah ada arus. Fa inna hadhil jumlah wa hiya arsuhu 'alal ma, kalimat tersebut imma halian haliyah au ma'tufah. Bisa kedudukannya dalam i'rab sebagai hal, haliyah keadaannya dan keadaan arusnya di atas air. Atau bermakna ma'tuf, ataf. Allah Subhanahu wa ta'ala ada dan arasnya di atas air. Ada. Ada dan ada. Maka silahkan di-i'rabkan sebagai hal atau di-i'rabkan sebagai ataf, ma'tufun. Kedua-duanya ala kilat takdiraini fahuwa makhlukun mawjudun. Maka ditakdirkan dengan ini dan itu sama saja. Maknanya ars sudah diciptakan, sudah ada dan sudah ada ketika itu. Fa'ulima annal murad lam yakun syai'un min hadzal 'alam al masyhur. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW belum ada apapun, yakni belum ada apapun dari alam ini semuanya. Arus Allah ada dan Allah di atas arusnya. Kemudian menciptakan langit dan bumi. Apa kata Al-Quran? Thumma istawa 'alal 'ars, dan kembali ke arusnya. Qulna a'udzubikumullah. Barakallahu fiikum. Ayuhal muslimun. Bahwa di sini dikatakan awal oleh Rasulullah SAW berarti awal hadzal 'alam al-masyhud, alam yang disaksikan kita ini. Dan juga ketika dikatakan tidak ada, belum ada apapun, yakni belum ada apapun dari alam kita ini. Arus sudah ada, entah kapan diciptakannya, wallahu ta'ala alam, enggak ada beritanya. Enggak diceritakan oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah menyatakan arusnya Allah sudah ada ketika itu. Dalam hadis tadi yang disebut apakah dengan kedudukan sebagai hal atau dengan kedudukan sebagai ataf, kedua-duanya menunjukkan bahwa arus sudah ada. Qauluhu, ucapan musannif rahimahullah yang berikutnya, ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala dalam Aqidah Tahawiyah, lahu makna rububiyah wala marbub wa makna al-khaliq wala makhluk, dan Allah menyandang nama Rabb dan memiliki sifat rububiyah walaupun belum ada marbubnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah disifati sebagai khaliq, sang pencipta, walaupun belum ada ciptaan-ciptaannya. Masih berkaitan dengan sebelumnya berarti. Dalam salahnya dikatakan ya'ani annallaha ta'ala mausufun bi annahu rabb. Yani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah dan dipanggil dengan nama Rabb, ya Rabbi. Qabla an yujad marbub, sebelum adanya marbub. Rabb artinya yang melihara, yang menciptakan, yang mengatur dan seterusnya. Walaupun belum ada yang diciptakannya atau belum ada yang diaturnya, belum ada yang dipeliharanya, tetap Allah dikatakan sebagai Rabb Ta'ala. Wa mawsufun bi annahu khaliq, dan Allah disifati dengan sifat khaliq, maha pencipta, walaupun Allah belum mengadakan ciptaan-ciptaan atau belum menciptakan makhluk-makhluknya. Qala ba'dul masyayikh as-syarihin, berkata para masyayikh yang mensyarah ucapan beliau ini, wa innama qala lahu ma'na rububiyah wa ma'na al-khaliq duna al-khaliqiyah li'anna al-khaliq huwa al-mukhrij al-shay' min al-'adami ila al-wujud la ghair. Dikatakan dalam mereka para pensyarah-pensyarah Aqidah Tahawiyah menyatakan kenapa lahu ma'na rububiyah wala marbub wa ma'na al-khaliq wala makhluk. Kenapa tidak pakai masdar, kok pakainya isim fa'il? Kenapa enggak pakai kalimat khaliqiyah? Walahu ma'na al-khuluq khaliqiyah misalnya. Kenapa tidak disebutkan khaliqiyah tapi ma'na al-khaliq? Li'anna al-khaliq huwa al-mukhrij lis-syai'. Karena khaliq, yang diterjemahkan pencipta, maknanya adalah mengeluarkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu pencipta. Sehingga tidak tepat kalau manusia membuat sesuatu dikatakan menciptakan. Enggak benar. Kenapa? Karena sesungguhnya dia bukan menciptakan, tapi membuat sesuatu jadi sesuatu. Mengambil kayu di hutan menjadi kursi. Itu manusia. Dengan lemahnya mengambil sesuatu yang ada, kemudian dibikin jadi sesuatu. Iya toh? Yang tadinya enggak ada, kemudian jadi ada. Apakah dia bisa? Apakah bisa makhluk? Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Makna hakiki dari kalimat Khaliq adalah ikhraju syai' minal 'adam ilal wujud. Menciptakan itu adalah mengeluarkan dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan manusia sebelum Allah menciptakan lam yakun syai'an madzkura, belum menjadi sesuatu apapun yang disebut. Enggak pernah disebut kalimat insan itu enggak ada. Apalagi wujudnya. Kemudian Allah ciptakan yaitu manusia. Qanabina a'azakumullah. Adapun katanya orang menciptakan mesin ini, menciptakan mesin itu, bukan mengambil apa yang sudah ada yang Allah ciptakan kemudian diotak-atik kotak-kotak jadi seperti itu. Nah. Wa hiya al-mulk. Adapun Rabb, makna Rabb yaqtadi ma'ani katsirah. Adapun Rabb mengandung makna banyak. Bukan satu makna. Makna memiliki ada. Makna menguasai ada. Makna memelihara ada. Makna menakdirkan, menentukan ketentuan-ketentuan terkandung di dalamnya. Makna terbiah, memelihara juga terkandung di dalamnya. Wahiyat tablighu syai' kamaluhu bitadrij. Terbiah adalah mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan dengan bertahap. Itu yang dikatakan memelihara. Diajak atau dijadikan semakin sempurna dengan bertahap. Itu yang dikatakan Rabbayu Rabbi. Maka makna rububiyah luas maknanya. Memiliki, menciptakan, memelihara, menentukan ketentuan-ketentuan, menakdirkan takdir-takdirnya, menyempurnakannya dengan bertahap. Itu makna rububiyah. Sehingga disebutkannya oleh musannif dengan masdar. Lahu makna rububiyah. Bahwa Allah memiliki makna rububiyah. Tetapi kalau khaliq, penciptaan, hanya satu maknanya. Yaitu mengeluarkan dari tidak ada menjadi ada. Maka tidak disebut dengan khaliqiyah. Supaya mencakup sekian makna. Tapi hanya disebut makna al-khaliq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memiliki makna pencipta. Sudah memiliki sifat pencipta sebelum ada yang diciptakannya. Fala jarama ata bilafz yashmul hadhihi al-ma'ani. Karena rububiyah mengandung makna yang luas, mengandung sekian makna, maka perlu disebut kalimat yang mencakup semua makna itu, yaitu makna kalimat rububiyah. Intaha. Wa fihi nazar. Dan ini masih qabilun niza'. Fihi nazar maknanya masih bisa dibahas lagi, masih perlu dibahas lagi. Li'anna al-khalq yakunu bi ma'na at-taqdir, karena penciptaan pun tidak hanya bermakna mengadakan yang tidak ada. Sebab menentukan takdir-takdir juga menciptakan. Iya toh? Sebagaimana bukunya Imam Bukhari diberi judul Khalqu af'alil ibad. Penciptaan perbuatan hamba. Apa yang diciptakan? Perbuatan para hamba. Berarti perbuatan para hamba itu diciptakan oleh Allah. Dan perbuatan para hamba itu sesungguhnya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi itu pun makna penciptaan. Allah ciptakan perbuatan-perbuatan manusia. Nah, sehingga dikatakan itu pendapat. Wafihi nawar. Tapi perlu dibahas lagi. Yang jelas karena kandungan maknanya sudah dibahas panjang lebar alhamdulillah dan mudah-mudahan mafhum bahwasanya kandungan maknanya sama dengan yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah tersifati dengan sifat-sifatnya walaupun belum menciptakannya. Yani Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan pencipta sebelum adanya makhluk, Allah sudah dikatakan sebagai Rabb sebelum adanya marbub. Itu adalah pembahasan sebelumnya. Sama dengan pembahasan yang kemarin yang dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala dengan kalimat laisa ba'dal khalqi istafada ismul khaliq, bukanlah setelah adanya makhluk baru dinamakan khaliq, bukanlah setelah adanya bariyah baru dikatakan albar. Sama tuh. Nah, alhamdulillah sehingga tidak dibahas kecuali sepintas saja. Yang berikutnya qauluhu wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal ism qabla ihya'ihim kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disebut pula sebagai yang menghidupkan apa yang mati, yang maha menghidupkan apa yang telah mati. Istahaqqa hadzal ism, Allah sudah berhak dengan nama itu. Qabla ihya'ihim, sebelum terjadinya kebangkitan, sebelum terjadinya penghidupan kembali makhluk-makhluk. Allah sudah disebut dengan nama yang maha menghidupkan apa yang telah mati. Kadzalika istahaqqa ismul khaliq. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan sebagai al-khaliq, pencipta, sebelum Allah mengadakan penciptaan-penciptaan, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Ini sama juga dengan yang sebelumnya, hanya beliau memberikan analogi yang sangat bagus, yaitu sekarang kalian wahai ahlul kalam, yakin atau tidak yakin bahwa Allah muhyil mauta, menghidupkan yang telah mati? Yakin, kata mereka. Kita jawab, terjadi atau belum terjadi? Hah? Terjadi atau belum terjadi menghidupkan yang telah mati? Hah? Belum tuh. Kapan jadinya nanti? Pada yaumil ba'ati wan nusyur. Nanti pada hari kebangkitan, setelah manusia seluruhnya telah mati dan Allah takdirkan hari kiamat terjadi, setelah hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua manusia dan dikumpulkan di mahsyar. Itu menghidupkan yang telah mati. La muhyil mauta. Allah sudah dinamakan muhyil mauta. Allah sudah dinamakan sebagai yang maha menghidupkan yang telah mati, walaupun kebangkitan belum terjadi. Demikian pula kita berpendapat ahli sunnah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah dinamakan al-Khaliq sejak azalian, sebelum ada apapun, sebelum diciptakan oleh Allah segala makhluk apapun, Allah sudah dikatakan sebagai pencipta yang maha menciptakan. Barakallahu fikum. Itu saja yang dimaksud oleh beliau, sehingga syarahnya hanya 3 baris. Qala Ibn Abdul Aziz, yani annahu subhanahu wa ta'ala mausufun bi annahu muhyil mauta, yani Allah subhanahu wa ta'ala disifati bahwa Allah menghidupkan yang telah mati sebelum Allah menghidupkannya. Kadzalika yusaf bi annahu khaliq, maka sama saja demikian pula Allah dinamakan sebagai khaliq yang maha mencipta, qabla khalqihim, sebelum menciptakannya. Ilzaman lil mu'tazilah wa man qala bi qawlihim, ini sebagai konsekuensi bantahan terhadap mu'tazilah dan yang berpendapat dengan pendapat mereka. Mereka itu otaknya terbalik dan pemikirannya jungkir balik. Mereka dalam keadaan menyatakan Allah tidak dikatakan pencipta kecuali setelah ada ciptaan. Tetapi mereka mengimani bahwa Allah menghidupkan yang telah mati padahal belum terjadi. Kok aneh? Kalau engkau memakai prinsipmu yang batil itu, mestinya kalau begitu sudah dinamakan pencipta tapi belum dinamakan sebagai penghidup atau yang menghidupkan yang telah mati. Belum, karena nanti hari kiamat kebangkitan nanti. Tapi mereka tidak konsekuen, sehingga kontradiksi banyak terjadi di pikiran mereka dan di madhab-madhab mereka. Maka dibantah oleh beliau, oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, sebagaimana Allah sudah dinamakan sebagai muhyil mauta, yang maha menghidupkan yang telah mati, walaupun belum terjadi kebangkitan. Demikian pula kita meyakini Allah sudah maha pencipta, walaupun belum terjadi penciptaan. Kama hakaina anhum fima taqaddam, sebagaimana sudah kita nukil pendapat-pendapat Mu'tazilah yang batil dan terbantah dengan kalimat ini. Wa taqaddama taqrir annahu ta'ala lam yazal yaf'al ma yasha, dan sudah lewat keterangannya bahwa Allah tetap maha melakukan apa yang dikehendakinya dalam ayat fa'alun lima yurid, kapanpun azalian wa abadian Allah fa'alun lima yurid. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu tawfiqul afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.